السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. Kita melanjutkan hujjah orang-orang Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah yang menta'til, yang meniadakan, menolak kalau Allah bisa dilihat nanti di surga, dan sampai kapanpun Allah tidak mungkin bisa dilihat, kata mereka. Padahal ayat-ayatnya banyak sudah kita bahas kemarin. Apa hujah mereka? Apa dalil yang mereka miliki? Tentu mereka punya dalil. Kan mereka bukan orang awam. Mereka baca Al-Quran, mereka baca hadis. Tapi sayang pemahaman mereka tidak mengikuti pemahaman para sahabat. Jadilah ayat yang mereka gunakan, hadis yang mereka gunakan, mereka tidak faham. Sampai mereka menolak kalau Allah itu bisa dilihat. Ada dua ayat yang dipakai oleh mereka untuk menolak kalau Allah itu bisa dilihat. Yang pertama, surat Al-A'raf 143. Waktu itu kita sudah baca sedikit, saya bacakan. Walamma ja'a Musa limiqatina, tatkala Musa datang kepada kami, datang kepada Allah untuk bertemu. Bertemu, bertemu dengan siapa? Tentu bertemu dengan Allah. Tatap muka? Tidak. Tidak. Tapi berbincang. Nabi Musa berbicara, Allah dengar. Allah berbicara, Nabi Musa dengar. Berbincang. Berbincang-bincang. Adapun Nabi Musa tidak melihat Allah, tentu Allah melihat Nabi Musa. Wa kallamahu rabbuhu, Allah berkata, didengar oleh Nabi Musa. Qala, lalu Nabi Musa di sela-sela perbincangan itu berkata, memohon kepada Allah, Rabbi arini andur ilaik, ya Rabb, ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku agar aku bisa melihat seperti apa dirimu. Kapan? Kapan? Kapan ini? Sekarang, saat ini, menurut Nabi Musa ya. Jadi kalau diterjemahkan dengan gamblang, ya Allah, tunjukkan dirimu kepadaku agar sekarang ini aku bisa melihat engkau. Gitu. Ah, kemudian Allah menjawab, lantaroni, engkau tidak mungkin bisa melihat aku. Lantaroni, engkau tidak mungkin bisa melihat aku. Kapan? Kapan? Sekarang. Bukan nanti, nanti bisa. Ah, ini dia. Walakin indur ilal jabal, akan tetapi lihatlah gunung itu, tidak jauh dari tempat itu ada gunung. Sebagian ulama mengatakan Gunung Sina atau Tur Sina. Fa in istaqarra makanahu fa sawfa tarani. Seandainya gunung itu tetap berada di tempat semula seperti sedia kala, engkau akan bisa melihat aku. Walamma tajalla rabbuhu lil jabal, tatkala Allah tajalla. Ini banyak terjemahan, banyak makna dari tajalla. Intinya Allah, bukan Allah menjelma, tentu tidak. Allah berikan sedikit kekuasaannya ke gunung itu. Ja'alahu daqqa, hancur. Wa kharra Musa sa'iqa, lalu Musa tersungkur, jatuh, pingsan. Yeah. Apa yang mereka gunakan? Dalil apa? Lantaroni. Ada kalimat lantaroni. Engkau tidak akan melihat, engkau tidak akan bisa melihat aku. Ini difahami oleh mereka kapan? Selama-lamanya. Sampai kapanpun, sejuta tahun lagi, satu triliun tahun lagi, nanti di surga, Allah tidak akan bisa dilihat, kata mereka. Mereka mengatakan bahwa ini khabar. Khabar yang datang dari Allah tidak mungkin mansukh. Hukum asal memang iya. Ketika Allah mengkhabarkan sesuatu, maka khabar itu tidak mungkin mansukh. Allah mengkhabarkan bahwa surga itu kekal, neraka itu kekal, tiba-tiba mansukh. Oh, sekarang surga tidak kekal lagi, neraka tidak kekal lagi. Enggak mungkin. Mustahil. Allah mengkhabarkan bahwa malaikat yang akan menjaga neraka bernama malaikat Malik, lalu dimansuh oleh Allah. Sekarang bukan Malik lagi, tapi Israfil misalnya. Ini enggak mungkin. Khabar yang datang dari Allah tidak mungkin mansuh. Beda dengan yang bukan khabar. Perintah, larangan, ini bisa mansuh. Allah membolehkan minum khamar. Setelah sekian lama, Allah mengharamkan. Mungkin ada? Ada? Ada? Di awal-awal kenabian, sampai beberapa tahun setelah hijrah, kan Allah membolehkan khamar. Setelah sekian lama baru diharamkan, mansukh. Allah memerintahkan Rasul dan para sahabat awalnya solat menghadap Baitul Maqdis, Palestina. Kemudian dimansukh, menghadap ke Masjidil Haram. Itu perintah dan larangan. Ada mansukh. Adapun khabar tidak ada. Sekali Allah mengkhabarkan bahwa surga itu kekal, maka sampai kapanpun kekal. Sekali Allah mengkhabarkan bahwa malaikat pembawa wahyu adalah Jibril, maka tidak mungkin diganti. Khabar tidak mungkin mansukh. Nah, lantarani, kata mereka, ini khabar dari Allah bahwa engkau tidak akan bisa melihat aku, maka tidak mungkin masuk. Berarti ini kokal selama-lamanya, bahwa Allah sampai kapanpun tidak mungkin bisa dilihat. Sekarang kita baca bantahan beliau. Beliau membantah dengan tiga bantahan yang kemarin sudah ya, bahwa bukan mansukh, tetapi ini khusus dan umum. Khusus di dunia Allah tidak bisa melihat, adapun di akhirat bisa. Beliau membawakan ucapan seorang ahlul lughah Ibnu Malik dalam kitab beliau Al-Kafiyah, yang mengatakan bahwa lan di situ bukan selama-lamanya. Lan yang artinya tidak akan, itu tidak selama-lamanya. Yang berbicara adalah ahlul lughah, ahlul nahwu. Ahlul nahwu tentu menjadi patokan, karena yang diucapkan oleh Asy'ariyah, Mu'tazilah, Jahmiyah adalah dari segi bahasa. Lan ini selama-lamanya. Dijawab oleh ahlul nahwu. Ahli nahwu mengatakan tidak, tidak selama-lamanya. Artinya kalimat lantarani masih memungkinkan bahwa Allah bisa dilihat. Ini bantahan pertama. Bantahan kedua, anna Musa alaihi salatu wassalam lam yatlub minallahi ar-ru'yata fil akhirah. Yang diminta oleh Nabi Musa itu melihat Allah di akhirat apa di dunia? Tentu di dunia, waktu itu, hari itu, jam itu. Ya Allah, perlihatkan dirimu kepadaku. Kapan? Ya sekarang. Bukan besok, lusa. Kalau besok, lusa tentu disebut. Ya Allah, tampakkan dirimu kepadaku bulan depan, nah, kan begitu, minggu depan. Tidak disebut, berarti sekarang di dunia ini, bukan di akhirat. Itu. Wa innama talabu ru'yatin hadiratin, saat itu juga Nabi Musa memohon melihat Allah saat itu juga. Lihat kalimatnya, arini andur ilaik, perlihatkan dirimu kepadaku ya Allah, agar aku bisa melihat, menyaksikan seperti apa dirimu. Ay al-an, yaitu sekarang. Maka Allah menjawab, lantarani, engkau tidak akan bisa melihatku. Kapan? Sekarang. Lan tastati'u an tarani al'an, sekarang. Oleh karena itu Allah mengatakan, walakin indur ilal jabal, tapi coba sekarang lihat gunung itu. Ah, lihat sekarang, lihat gunung itu. Kalau gunung itu masih berada di tempat semula, berarti sekarang. Kemudian hancurnya sekarang. Maka ayat tadi tidak bertentangan dengan sabda Nabi yang mengatakan bahwa kelak kalian akan bisa melihat wajah Allah seperti kalian melihat bulan purnama. tidak silau dan tidak berdesak-desakan. Sebuah kenikmatan tertinggi. Maka kan gunungnya saat itu juga, Nabi Musa tersungkur jatuh saat itu juga. Ya. Wa nahnu naqul, beliau melanjutkan keterangannya, inna ru'yatallahi ta'ala fid dunya mustahilatun. Adapun melihat Allah di dunia ini betul-betul mustahil. Tidak mungkin. Li'annal halal bashariyata la tastati'u ta'ammula ru'yatillah. Karena sifat manusia yang ada di dunia ini berbeda dengan sifat manusia ketika sudah sampai di surga. Beda jauh sejauh-jauhnya. Di surga kuat, di dunia ini tidak mungkin kuat. Tidak mungkin kuat. Karena Allah itu ada hijabnya. Allah itu ada hijabnya. Hijabnya apa? Hijab yang menutup diri Allah itu apa? Cahaya. Cahaya. Nur. Seandainya hijab itu dibuka, maka apapun yang dilihat oleh Allah terbakar. Saking besarnya kekuatan, kekuasaan Allah. Hijabuhun nur. Ini sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hijabuhun nur. Hijabnya Allah itu nur, cahaya. Lau kashafahu la ahraqat subuhatu wajhi ma intaha ilaihi basaruhu min khalqihi. Apapun yang dilihat oleh Allah akan terbakar kalau hijabnya itu dibuka. Tidak mungkin, ya. Allah itu bisa dilihat di dunia ini. Adapun di surga beda. Manusia-manusia di surga sifat fisiknya, akalnya, nuraninya beda. Beda dengan waktu mereka di dunia. Ketika Nabi Nuh melihat anaknya timbul tenggelam, sedih enggak Nabi Nuh? Sedih, menangis. Nah, nanti ketika Nabi Nuh masuk surga, melihat anaknya Kanan di neraka disiksa habis-habisan, sedih enggak Nabi Nuh? Tidak, beda. Beda. Begitu pula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika beliau diberitahu oleh Allah bahwa Abdullah dan Aminah dua-duanya kekal di neraka, beliau menangis. Para sahabat yang ada di situ ikut menangis. Setelah beliau memberitahu bahwa barusan Jibril mengkhabarkan kepadaku bahwa ayah ibuku masuk neraka, beliau menangis. Para sahabat ikut menangis, sedih. Bagaimana ketika beliau nanti sudah masuk surga? Menangis? Tidak. Bersedih? Tidak. Beda. Ya. Kalau beliau bersedih, kalau beliau menangis, batal ayat Al-Quran, batal hadis Nabi bahwa di surga tidak ada tangisan, tidak ada kesedihan, setetes air mata tidak ada. Air mata kesedihan tidak ada. Ya, setitik kesedihan. Kan sedih ya. Apa yang lebih ringan? Kecewa. Kecewa, sedikit kecewa. Ya. Tadi minta apa? Kopi sama bidadari ya. Kopi pahit, dikasih gula dikit sama bidadari misalnya, ya kan, kan kecewa dikit lah ya. Enggak ada, enggak mungkin ada maunya kopi pahit ya pahit, manis ya manis. Manisnya seberapa pas. ya. Tidak ada kecewa sedikit sekali, tidak ada. Apalagi sedih, menderita, sengsara. Kalau perasaan kita sama persis dengan perasaan waktu di dunia, tentu menangis terus kita. Melihat anak kita mungkin masuk neraka, ibu kita mungkin masuk neraka, teman dekat kita, tetangga kita masuk neraka, mungkin sedih, nangis. Kalau perasaan kita persis seperti perasaan di dunia ini, beda. Beda sebeda-bedanya. Maka tidak ada sedih, tidak ada kecewa. Yang ada puas, puas, puas. Yeah. Nah, begitu juga melihat wajah Allah. Sekarang enggak akan kuat. Jika Allah tampakkan dirinya di hadapan kita semua, mati semua kita. Sebagaimana gunung itu hancur. Apalagi melihat Allah sekarang. Adapun di surga enggak masalah. Ya. Yeah. Amma ru'yatullahi ta'ala fil akhirah fa mumkinatun. Adapun melihat wajah Allah di akhirat, ini mungkin. Ini tidak mustahil. Li'anna an-nasa fi dhalikal yawm yakununa fi 'alamin akharin. Karena hari itu manusia berada di alam yang berbeda, tidak seperti alam dunia ini. Beda sifatnya. Hanya Allah yang tahu seperti apa surga neraka. Ya. Takhtalifu fihi ahwaluhum an halihim fid dunya. Jauh berbeda dari keadaan manusia sewaktu masih di dunia. Kama yu'lamu dhalika min nususil kitabi wa sunnah. Sebagaimana diketahui dari nas-nas Al-Quran dan Sunnah, fima yujri linnasi fi irsatil kiamati wa fi mukirrihim fi darin na'im awil jahim. Sebagaimana Al-Quran dan Sunnah menjelaskan bagaimana keadaan pada hari kiamat, bagaimana surga, bagaimana neraka, bagaimana kulit penghuni jahanam itu dibikin tebal. Barangkali banyak dari kita mengatakan kalau tebal malah tidak berasa disiksa, justru ini terbalik. Ya. Yeah. Justru ini terbalik. Dan para ahli sudah menemukan bahwa saraf-saraf yang membuat sakit itu adalah kulit itu. Di kulit itu, maka di dalamnya tidak sakit atau kurang sakitnya. Yang paling sakit ya kulit itu. Maka dibikin tebal. Tebal sekali. Antum bisa bayangkan seminggu tidak tidur, sebulan tidak tidur, kayak apa rasanya? Kita gak bisa bayangkan sebulan tidak tidur. Yeah. Antum tahu di surga berapa tahun tidak tidur? Bertahun-tahun. Dan memang tidak tidur. Kita gak bisa bayangkan. Yeah. Karena memang beda. Tidak tidur, tapi dalam keadaan segar terus, fit terus, dalam keadaan yang paling bagus. Karena tidak ada ngantuk, tidak ada capek, tidak ada lelah, tidak ada bosan. Tidur itu kan diakibatkan oleh ngantuk, lelah, capek, bosan. Makanya tertidur, kan begitu. Kalau gak capek, gak lelah, gak bosan, enggak ngantuk, tentu enggak tidur. Itulah keadaan manusia di surga. Beda jauh. Ya. maka yakini bahwa Allah bisa dilihat di surga nanti. Di dunia tidak bisa. Yang terakhir, yang ketiga, bantahan ketiga. Anna istihalata ru'yatillahi fil akhirati 'indal munkirin. Orang-orang yang mengingkari bahwa Allah bisa dilihat, mereka mengatakan mustahil Allah bisa dilihat di akhirat di surga. Itu mabniyatun ala anna itsbataha yatadammanu naqsan. Karena kalau Allah bisa dilihat, berarti Allah bukan Tuhan. Allah mempunyai sifat makhluk. Allah berkurang sifat ketuhanannya. Ini sifat yang buruk bagi Allah kalau Allah bisa dilihat, kata mereka. Karena Allah itu Tuhan, Rabbul Alamin, maka beda dengan makhluk manapun tidak mungkin bisa dilihat. Kama yu'alliluna nafyahum bidzalik, sebagaimana mereka meniadakan, menolak kalau Allah punya tangan, Allah punya wajah, Allah bersemayam di arasy, itu jadi seperti makhluk, maka mereka menolak dalam rangka mensucikan Allah, dalam rangka mensifati Allah dengan sifat-sifat yang baik, tapi tanpa ilmu. Kenapa? Kenapa? Wahina idzin yakunu su'al Musa li rabbih ar-ru'yata da'iran bainal jahli. Karena berarti ketika Nabi Musa memohon, ya Allah tampakkan dirimu kepadaku, berarti Nabi Musa bodoh enggak? Bodoh sekali. Kalau menurut tinjauan keyakinan Asy'ariyah, Maturidiyah, Jahmiyah, Mu'tazilah, bahwa kalau Allah bisa dilihat, maka berkurang sifat ketuhanan Allah, karena Allah mempunyai sifat makhluk, yaitu bisa dilihat. Nah, ketika Nabi Musa memohon, ya Allah, tampakkan dirimu kepadaku, Berarti Nabi Musa bodoh. Nabi Musa mengucapkan kalimat yang batil. Tentu Allah tidak akan diam. Tentu Allah akan meluruskan, wahai Musa, permintaanmu itu permintaan tidak pantas. Mosok aku bisa dilihat? Kalau aku bisa dilihat, tentu aku jadi seperti makhluk. Kan begitu. Apa mungkin Allah biarkan nabinya? Kalamullah. Ya. Nabi Musa yang satu di antara lima pilihan di jagat raya alam semesta mengucapkan kalimat batil, Allah biarkan. Mustahil. Allah membiarkan ucapan Nabi Musa bahwa Allah bisa dilihat, minta dilihat, dan memang bisa, tapi nanti di surga. Adapun sekarang ini di dunia belum bisa. Mereka menuduh Nabi Musa. Mereka merasa lebih pintar, lebih faham dari Nabi Musa. Kan begitu ya? Kalau menurut kalimat mereka, tentu mereka akan mengatakan kepada Nabi Musa, wahai Nabi Musa, Anda telah melakukan permintaan yang batil. Karena kalau Allah bisa dilihat, Allah menjadi seperti makhluk. Mereka lebih pintar dari Nabi Musa. Ini semakin menguatkan hujah Ahlu Sunnah bahwa ketika Allah bisa dilihat nanti, ketika Allah punya tangan, tangannya dua, punya mata, bersemayam di ars, turun ke langit dunia, itu bukan berarti Allah mirip-mirip makhluk. Salah satu dalil mana? Nabi Musa. Tentu Nabi Musa lebih tahu tentang Allah dari kita semua. Beliau memohon kepada Allah supaya bisa melihat Allah. Mala yaliku bihi in kana aliman bi anna zalika mustahilun fi haqqillah. Kalau itu mustahil bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat kapanpun, tentu Nabi Musa meminta sesuatu yang batil. Wahina idzin yakunu haula illa fun a'lamu min Musa. Ini dia. Maka berarti mereka lebih alim dari Nabi Musa, lebih faham dari Nabi Musa. Fima yajibu lillahi ta'ala wa istahilu fi haqqihi. Apa yang wajib bagi Allah, apa yang mustahil pada diri Allah, mereka lebih tahu dari Nabi Musa. Wa hadha ghayatud dalal. Ini puncak kebatilan. Ini puncak kesesatan. Iyalah, mengaku dirinya lebih pintar dari Nabi Musa, ini puncak kesalahan, kesesatan. Nabi Musa mendapatkan wahyu, maksum, dijaga dari kesalahan. Siapa yang menjaga? Allah. Kita semua tidak mungkin ada yang maksum. Tidak mungkin kita salah, langsung diluruskan oleh Allah, langsung dibetulkan oleh Allah, enggak ada. Wahyu sudah putus. Wa bihadzal wajhi yatabayyanu anna fil ayati dalilan 'alaihim la dalilan lahum. Ini jelas bahwa dalil yang mereka bawakan tadi, lantaroni, itu dalil yang membela mereka apa menyerang mereka? Membela mereka apa menyerang mereka? Menyerang mereka. Alaihim la lahum, justru dalil itu menampar mereka sendiri, menyerang mereka sendiri. Dan begitulah seluruh dalil yang dipakai oleh firqah-firqah dolal untuk membela kesesatannya, justru dalil itu alaihim la lahum, menampar mereka, menyerang mereka, bukan membela mereka. Ini dibawakan oleh beliau, kullu dalilin. Ini yang terkenal ucapan Syekhul Islam, ucapan Syekhul Islam yang terkenal, yang mengawali ucapan itu, karena memang beliau hidup di tengah-tengah firqah dolal, barangkali seperti di negeri kita ini. Apa saja ada. Jahmiyah ada, Asy'ariyah ada, Maturidiyah ada, Rafidhah ada, Tarekat Sufiyah ada di negeri kita ini. Beliau sewaktu hidup dulu di Syam, keadaannya tidak jauh beda. Apapun ada. Bahkan di zaman beliau hidup, hampir-hampir kaum muslimin beranggapan bahwa Ahlu sunnah adalah Asy'ariyah adalah ahlu sunnah. Hampir-hampir kaum muslimin berpendapat seperti itu. Maka ketika beliau tampil mendakwahkan salaf ahlu sunnah, ditentang, dicaci maki, dimusuhi, dipenjara, dan akhirnya mati di penjara. Ucapan Syekhul Islam ini dinukil oleh beliau dengan redaksi yang agak berbeda. Kullu dalilin minal kitabi wa sunnati sahihati. Setiap dalil yang ada di Al-Quran dan Sunnah, yastadillu bihi ala batilin au nafyi haqqin. Dan dalil itu, ayat itu, hadis itu dipakai untuk kebatilan mereka, untuk menolak yang hak. fasayakunu dalilan ala man awradahu la dalilan lahu. Pasti dalil itu justru akan menyerang diri mereka, menampar diri mereka, bukan membela mereka. Lihat, lihat sebagian kaum muslimi yang berdalil dengan laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Mereka berdalil dengan dalil itu ketika merayakan maulid Nabi. Mereka merayakan maulid Nabi, sebagiannya berdalil dengan itu. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah, bahwa pada diri Rasulullah terdapat uswah hasanah, contoh teladan yang baik. Maka ayat ini dipakai untuk mereka. Wajar manusia yang di dalamnya ada uswah hasanah kita peringati hari kelahirannya. Agar apa? Agar kita mengikuti Rasulullah, mencontoh Rasulullah, berakhlak seperti akhlak Rasulullah, dan seterusnya. Padahal justru dengan ayat itu timbul pertanyaan sederhana. Kalau Nabi itu contoh teladan, berarti beliau harus dicontoh, kan begitu? Mudah sekali. Beliau harus dicontoh, beliau harus ditiru. Yang beliau contohkan kita ikuti, yang beliau tidak contohkan jangan, kan begitu? Nah, setelah itu kan tinggal mudah pertanyaan berikutnya. Rasul seumur hidup merayakan maulid Nabi apa tidak? Merayakan hari kelahiran beliau apa tidak? Kalau iya, kita ikuti uswatun hasanah. Kalau tidak, ya jangan. Nah, begitu. Justru dalil itu menampar mereka. Ini ratusan, mungkin ribuan. Ketika firqah-firqah itu membawakan dalil, justru dalil itu menampar mereka sendiri. Ya, maka banyak di antara ulama ahlus sunnah membantah ahlul bidah itu dengan dalil mereka sendiri, dengan dalil yang mereka pakai sendiri. Salah satunya ini. Ya. Untuk ayat berikutnya yang mereka pakai untuk membela hujah mereka, bahwa Allah tidak mungkin bisa dilihat, insya Allah kita bahas kesempatan berikutnya. Ya. Saya kira cuman dua ayat, ya. Ayat yang pertama sudah, ayat berikutnya insya Allah nanti kita lanjutkan mudah-mudahan pekan depan. Ya, itu saja. Tidak ada soal jawab. Kita akhiri. Subhanakallahumma bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.